Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab رياض الصالحين karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Kali ini memasuki bab yang ke-78. Bab yang dimaksud adalah babun amru wulatil umur birrifqi biri'ayahum wa nasihatihim wa syafaqati alaihim wa nahi an ghishihim wa tashdidi alaihim wa ihmali masalihihim wa ghaflati anhum. Bab perintah agar waliyul amr, penguasa, pemimpin, pemerintah, menampakkan sikap yang lembut kepada rakyatnya dan memberi nasihat kepada mereka serta berkasih sayang kepada mereka. Dan larangan dari berbuat curang kepada mereka, rakyatnya, kemudian bersikap keras kepada mereka, dan mengabaikan kemaslahatan-kemaslahatannya serta lalai dari mereka. Bab ini terkait khusus dengan beberapa perkara yang ditujukan kepada pihak waliyul amr, penguasa atau pemerintah. Artinya, mereka dituntut untuk menunaikan apa yang menjadi hak rakyatnya. Di antaranya adalah menampakkan kelembutan, menasehati rakyatnya, sayang kepada rakyatnya, tidak berbuat curang kepada rakyatnya, tidak bersikap keras, arogan kepada rakyatnya, kemudian tidak mengabaikan kemaslahatannya, serta tidak melalaikan mereka. Bila waliyul amr atau pemerintah, mereka diperintah untuk melakukan hal ini, menunaikan kewajiban atau hak-hak rakyatnya dengan baik, maka sebagai rakyat pun harus menunaikan apa yang menjadi hak pemerintah, menaati pemerintahnya, ya, menampakkan sikap, mendengar, tidak bermaksiat kepada pemerintahnya, tidak melepaskan baiat dari pemerintahnya, tidak melakukan pemberontakan, dan hal-hal lainnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di Quran Surat Ash-Shu'ara ayat 215, wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu di hadapan orang-orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil adli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk berbuat adil. Perintah berbuat adil bersifat umum, baik bagi pemerintah maupun bagi rakyat. Antara rakyat dan pemerintahnya harus sama-sama menunaikan sikap adil. Innallaha ya'muru bil adli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada keadilan. Setiap orang dituntut untuk berbuat adil. Pertama, kepada dirinya sendiri. Ini yang paling pertama. Berbuat adil kepada diri sendiri. Bagaimana caranya? Caranya adalah tidak melakukan sesuatu yang tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang menjauhi segala hal yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia menegakkan keadilan pada dirinya. Yang kedua, adil kepada orang lain. Adil kepada orang lain, dari mulai yang paling dekat, yang dekat, dan seterusnya. Contohnya, adil kepada anak-anak. Berbuat adil kepada anak-anak, tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Bahkan para salaf, kalau mereka mencium salah satu dari anaknya, maka mereka pun akan mencium anak-anaknya yang lain. Yang satu dicium, maka anak-anaknya yang lain pun ikut diciumnya. Yang satu diberi bekal, maka anak-anak yang lainnya pun diberi bekal. Ya, ini adil kepada orang lain. Sekali lagi, yang paling dekat, yaitu kepada anak-anak. Atau kepada istri. Ya, kepada istri. Bagi orang yang punya lebih dari satu istri, harus bersikap adil. Nabi SAW mengatakan dalam hadis, "Man kana lahu imra'atan," barang siapa yang punya dua istri, kemudian dia lebih condong kepada salah satunya, maka dia nanti pada hari kiamat akan datang dalam keadaan miring. Dalam keadaan miring, berat sebelah. Ya. Nah, meskipun di dunia nampak tegak, karena di samping kanan ada, di samping kiri ada, tetapi kalau seandainya tidak berbuat adil, maka nanti pada hari kiamat akan datang dengan posisi ma'il, dengan posisi miring, berat sebelah. Ya, antum lihatlah, kalau ada orang yang miring itu kan gak enak dilihat ya. Di dunia saja kita gak enak ngelihat ada orang yang miring. Apalagi kalau sampai hal tersebut kejadian di mana? Di akhirat, waliyadu billah. Oleh karena itu, bersikap adillah, ya, kepada anak-anak, kepada istri, kepada sesama, ya, harus berbuat adil. Jangan mau menang sendiri, jangan ingin haknya ditunaikan tapi kewajibannya tidak mau menunaikan. Antara hak dan kewajiban harus seimbang, karena kita itu hidup tidak lepas dari yang namanya hak dan kewajiban. Ada hak orang lain yang harus kita tunaikan, ada hak kita yang harus ditunaikan oleh orang lain. Ya, kita hidup sekali lagi di dunia tidak lepas dari apa yang disebut dengan hak dan kewajiban. Gak bisa kita hidup mau menang sendiri, gak bisa. Ya, harus seimbang, harus adil, saling menghargai, saling menghormati. Kalau kita ingin dihormati oleh orang lain, maka kita harus menghormati orang lain. Ya, ada timbal balik. Segala sesuatunya ada timbal balik, ada sabab musabab. Ya, oleh karena itu bersikap adil kepada orang lain setelah menegakkan keadilan untuk diri sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, berbuat adil kepada siapa yang kita pimpin. Berbuat adil kepada siapa yang kita pimpin? Katakanlah berbuat adil kepada pembantu kita, ya. Kalau kita punya pembantu, berbuat adil kepada pekerja kita. Kalau kita punya pekerja, berbuat adil kepada siapa saja yang ada di bawah pimpinan kita. Nah, kalau pemerintah berarti harus berbuat adil kepada siapa? Rakyatnya. Nah, jadi kata Allah, innallaha ya'muru bil adli. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh untuk berbuat adil, wal ihsan, dan berbuat baik, ya, dan berbuat baik. Nah, wa ita'i dzil qurba, dan menunaikan hak dzil qurba, kerabat. Wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar, dan Allah melarang dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Ya, perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji itu lebih berat kedudukannya dibandingkan dengan perbuatan yang mungkar. Perbuatan mungkar yang dimaksud di ayat ini adalah maksiat-maksiat biasa. Adapun fakhsya, perbuatan keji di sini adalah dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar. Nah, Allah melarang dari perbuatan keji dan mungkar. Wal baghi, serta tindakan aniaya. Ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Allah menyampaikan nasihat, wejangan kepada kalian, la'allakum tadzakkarun, agar kalian senantiasa mengingatnya. Ini dua ayat yang dikutip oleh Imam Nawawi rahimahullah pada bab ini. Kemudian hadis. Hadis pertama, wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulah an ra'iyatiha, wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Setiap kalian adalah pemimpin. Artinya, setiap kita adalah pemimpin. Kalaupun tidak punya yang dipimpin, maka minimalnya kita memimpin diri kita sendiri. Dan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari yang dipimpinnya. Al-imam ra'in, seorang pemimpin, penguasa, pemerintah, ya, adalah ra'in. Jelas pemimpin. Mas'ulun an ra'iyati, akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Warrajulu ra'in, seorang laki-laki adalah pemimpin. Fi ahlihi, di tengah-tengah keluarganya, di hadapan istrinya, di hadapan anak-anaknya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan dimintai pertanggungjawaban dari yang dipimpinnya. Nah, mintai pertanggungjawaban soal bagaimana dia memimpin, mengurus istrinya. Dimintai pertanggungjawaban bagaimana dia mengurus, memimpin anak-anaknya. Ya, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang istri, seorang wanita juga pemimpin di rumah suaminya. Mas'ulun 'an ra'iyatiha, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang wanita bertanggung jawab, pemimpin terhadap harta milik suaminya di rumah. Ya. Pemimpin terhadap anak-anaknya saat suaminya tidak ada. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pembantu juga pemimpin. Pemimpin fi mali sayyidihi, pada harta milik tuannya. Apakah harta milik tuannya itu dijaga dengan baik? Apakah menunaikan amanat dalam menjaga harta tuannya dengan baik atau tidak? Wa mas'ulun an ra'iyatihi, akan dimintai pertanggung jawabannya. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, karena kita semua ya disebut pemimpin, maka kita harus menjalankan kepemimpinan ini dengan baik. Setiap kita semuanya adalah pemimpin, harus menjalankan kepemimpinan yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Penguasa adalah pemimpin. Dia harus berbuat adil, ya, menegakkan keadilan di hadapan rakyatnya. Seorang laki-laki, seorang suami, pemimpin di hadapan anak dan istrinya, seorang istri juga pemimpin, pembantu juga pemimpin, semuanya pemimpin. Nah, maka harus menunaikan amanat tersebut dengan baik. Sebab kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan perhitungannya. Nah. Hadis yang kedua, wa an Abi Ya'la Maqil bin Yasar radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abu Ya'la Maqil bin Yasar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin, tidak ada seorang hamba pun, yastar'ihi Allahu, yang diberi amanah memimpin oleh Allah, ra'iyatan, memimpin suatu rakyat, ya. Tidak ada seorang hamba pun yang diberi amanah oleh Allah memimpin rakyat, yamutu, kemudian mati, yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi, dan pada hari kematiannya dia dalam keadaan berbuat curang kepada rakyatnya, illa harramallahu alaihil jannah, melainkan Allah akan mengharamkan surga baginya. Ini salah satu ancaman berat bagi orang yang diberi amanah memimpin, tapi kemudian tidak menegakkan keadilan, berbuat curang, ya. Maka Allah akan mengharamkan baginya surga pada saat dia mati dan masih dalam kecurangannya. Tidak ada seorang hamba pun yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala memimpin rakyat, kemudian mati, dan pada hari kematiannya dia dalam keadaan curang kepada rakyatnya, melainkan Allah akan haramkan baginya apa? Surga. Ya. Nah, kita sebagai kepala keluarga, pemimpin, kemudian kita melakukan kecurangan terhadap keluarga kita, maka kalau sampai kita mati dalam kondisi yang seperti itu, Allah ancam akan haramkan surga untuk kita. Kita menjadi pemimpin di sebuah tempat, kemudian kita tidak menunaikan amanat itu dengan baik, kita malah berbuat curang kepada siapa saja yang kita pimpin, lalu kita mati dalam posisi yang seperti itu, maka Allah akan mengharamkan kita surga. Ya. Nah, maka khianat dalam kepemimpinan adalah dosa besar. Karena ancamannya pun besar. Nah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, falam yahutha binushihi, lam yajid ra'ihatal jannah. Nah, dalam riwayat lain disebutkan, tidaklah seorang hamba yang diberi amanah oleh Allah memimpin rakyat, kemudian meninggal dunia, dalam keadaan lam yahutha binushihi, tidak menyampaikan nasihat dengan baik kepada rakyatnya, lam yajid ra'ihatal jannah, melainkan dia tidak akan mendapatkan wanginya surga. Nah, tidak akan mendapatkan wanginya surga. Wa fi riwayatin li muslimin, kemudian dalam riwayat muslim, ma min amirin yali umural muslimin thumma la yajhad lahum wa yansahu lahum illa lam yadkhul ma'ahumul jannata. Tidak ada seorang pemimpin pun yang mengurusi urusan-urusan kaum muslimin, kemudian dia tidak bersungguh-sungguh dalam hal tersebut, dan tidak menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin, melainkan lam yadkhul ma'ahumul jannah, ia tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, kepemimpinan adalah ibadah atau amanat yang besar. Kepemimpinan adalah ibadah dan amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar. Karena itu, siapa yang menunaikan kepemimpinannya dengan baik, maka pahalanya pun besar. Karena memimpin itu ibadah yang besar dan pahalanya juga besar. Sebaliknya, kalau seandainya menyia-nyiakannya, tidak menunaikan amanat tersebut dengan baik, maka dosanya pun besar pula. Ya. Nah, makanya salah satu dari 7 golongan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling pertama dari 7 golongan itu adalah al-imam, imamun adilun, seorang imam, seorang pemimpin yang adil. Ya. Ini urutan pertama dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya hadis yang ketiga. Qala wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi baiti hadha Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa 'alaihim fashquq 'alaih wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Rawahu Muslimun. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengucapkan doa di rumahku dengan doa seperti ini. Allahumma ya Allah, man waliya min amiri ummati syai'an, barang siapa yang diberi amanat memimpin satu urusan umatku, fashaqqa 'alaihim, kemudian dia mempersulit mereka, fashquq 'alaih, maka sulitkanlah dia. Wa man waliya min amri ummati, dan barang siapa yang diberi amanah memimpin satu urusan umatku, farafaqa bihim, lalu dia menampakkan sikap lemah lembut kepada mereka, farfuq bihi, maka permudahlah urusannya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nah, ini arahan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara tidak langsung kepada setiap pemimpin, ya, agar berlaku adil, di antaranya adalah tidak mempersulit pihak yang dipimpinnya dan berupaya untuk mempermudah pihak yang dipimpinnya. Tapi ya, dijelaskan oleh para ulama bahwa kalimat mempermudah pihak yang dipimpinnya bukan berarti membebaskan setiap pihak yang dipimpinnya, namun mempermudah dalam artian tetap terikat ya, dengan suatu aturan yang menyepakati Allah dan Rasulnya. Nah, Nabi SAW mendoakan, siapa yang memimpin satu urusan dari kalangan umatku, kemudian dia menyulitkan mereka, kata Nabi, maka sulitkanlah dia. Dan barang siapa yang mempermudah ya, urusan umatku, maka permudahlah dia. Nah, oleh karena itu, setiap pemimpin diperintahkan untuk kembali menampakkan sikap adil, kemudian berbuat apa? Ihsan. Berbuat adil dan berbuat ihsan. Nah, hadis riwayat Muslim. Qala wa an Abi Hurairah, hadis yang keempat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya. Dulu Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi. Dipimpin, diatur, diurus oleh para nabi. Ya. Kalimat ini dijadikan oleh para ulama sebagai dalil bahwa dalam Islam itu ada kepemimpinan, ada politik. Artinya urusan politik, urusan kepemimpinan, pengaturan dan lain sebagainya itu bagian dari Islam. Secara turun-temurun, Bani Israel, kata Rasulullah, dipimpin, diatur, diurus, dibimbing, ya. Oleh siapa? Para nabi-nabinya. Kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun. Setiap kali satu nabi meninggal, maka akan digantikan oleh nabi yang berikutnya. Terus. Lalu kata Rasulullah, wa innahu la nabiyya ba'di. Dan sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi setelahku. Ini menandakan bahwa siapa yang meyakini ada nabi lain setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Maka dia kafir murtad, keluar dari Islam. Ya. Karena jelas bertentangan dengan Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Kemudian juga bertolak belakang dengan hadis ini di mana Rasulullah dengan tegas mengatakan annahu la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Jadi beliaulah nabi yang terakhir. Nah. Wa sayakunu ba'di khulafa. Adapun setelahku, kata beliau, sayakunu khulafa. Akan ada para khulafa. Para pemimpin-pemimpin. Bukan nabi, tapi pemimpin-pemimpin. Fayakthurun. Dan akan bertambah banyak jumlahnya. Akan bertambah banyak jumlahnya. Setiap generasi manusia mesti ada pemimpinnya. Terus turun-temurun. Ya. Semakin banyak jumlahnya, semakin bertambah jumlah manusia, maka akan semakin banyak juga jumlah yang menjadi pemimpinnya. Ini menunjukkan bahwa yang namanya kepemimpinan itu sudah menjadi hal yang dikenal dalam Islam. Ya. Makanya ada as-siyasah asy-syar'iyyah, politik syar'i. Ya, ada as-siyasah asy-syar'iyyah, politik syar'i. Nah. Dan Syekhul Islam punya kitab khusus judulnya Siyasah Asy-Syar'iyyah, politik syar'i. Ada juga Ahkam As-Sultaniyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan kenegaraan. Ya, kekuasaan. Imam Al-Mawardi punya kitab ini, Ahkam As-Sultaniyah. Dan banyak para ulama yang menulis soal kepemimpinan, soal pengaturan, pengurusan, dan yang lainnya. Qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna? Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang akan engkau perintahkan kepada kami? Qala awfu bi bai'atil awwal fal awwal. Kata Rasulullah, tunaikan bai'at yang pertama, ya, kemudian yang berikutnya. Artinya, setelah ada pemimpin, maka berbai'atlah kepada pemimpin itu. Ketika pemimpin itu tidak ada, kemudian muncul pemimpin yang baru, maka berbai'atlah kepada pemimpin tersebut. Terus seperti itu. Tunaikan bai'at. Yang pertama, kemudian yang berikutnya. Nah. Thumma a'tuhum haqqahum. Kemudian tunaikan apa yang menjadi hak mereka. Was'alullah alladhi lakum. Dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Ya, ini kaidah dalam kita hidup sebagai rakyat yang memiliki apa? Pemimpin. Tunaikan, ya, apa yang menjadi hak pemimpin kita. Taati mereka, dengar mereka dalam perkara yang bukan maksiat. Kalaupun dalam perjalanannya hak kita tidak ditunaikan oleh pemerintah, maka jalan keluarnya adalah kita meminta hak kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap tidak boleh arogan, tetap tidak boleh menampakkan penyelisihan, penentangan, sekalipun kita sebagai rakyat, ya, ada ketidaksetujuan terhadap pemerintah, terhadap pemimpin. Tapi tetap kita tidak boleh menampakkan apa? Penentangan. Sami'na wa ata'na. Dalam perkara yang tidak mengandung unsur apa? Kemaksiatan. Maka sekali lagi, kewajiban kita, ya, ketika hak kita sebagai rakyat tidak ditunaikan dengan baik oleh pemerintah, adalah meminta hak tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hak pemerintah itu mutlak harus ditunaikan dalam kondisi apapun, selama pemerintah itu masih muslim, tunaikan. Meski jahat, meski merampas harta kita, ya, meski menganiaya kita, meski memberikan keputusan-keputusan yang merugikan kita, tetap harus apa? Sami'na wa ata'na. Mendengar dan taat. Mutlak. Ya. Nah, sebagai rakyat mutlak harus menunaikan hak pemerintah kita dalam kondisi apapun itu. Adapun pemerintah bisa jadi tidak menunaikan apa yang menjadi hak kita sebagai rakyat, dan ini sudah kejadian. Ya, makanya diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa solusinya? Apa jalan keluarnya? Kata Rasulullah, was'alullah alladhi lakum. Mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Ya. Fa innallaha sa'iluhum ammastar'ahum. Karena nanti Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kepada pemimpin, pemerintah tersebut atas yang mereka pimpin. Jadi enggak usah khawatir, ya. Enggak usah marah, enggak usah emosi ketika hak kita tidak ditunaikan oleh pemerintah kita. Sabar, as-sam'u wa at-tha'ah. Ya. Nah. Segala sesuatunya pasti ada perhitungannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.